dasi dari Allah Jalla wa Ala untuk seluruh hamba. Tiada yang bisa beralasan setelah itu, ya, bahwa ia tidak mengetahui apa yang telah Allah perintahkan atau apa yang Allah Jalla wa Ala larang terhadapnya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan seluruh jalan yang dapat menyampaikan manusia ke syurga dan telah memperingatkan mereka dari seluruh pintu-pintu neraka selama beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah Jalla wa'ala 23 tahun. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhaznahu akhzan wabila. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, dia tidak taat kepadanya. Maka kami pun menyiksanya dengan penyiksaan yang mengerikan. Syahidan 'alaikum. Rasul yang kami utus kepada kalian tersebut akan menjadi saksi atas kalian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan surat An-Nisa kepada beliau dan sampai pada ayat Allah jalla wa ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana dengan engkau? Pada hari kiamat kami datangkan untuk setiap umat seorang saksi dan kami jadikan engkau sebagai saksi terhadap umatmu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah jalla wa ala untuk memutuskan alasan dari manusia di hadapan Allah jalla wa ala di hari kiamat kelak. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan 'alayhi an yadulla ummatahu 'ala khairi ya'lamuhum lahum wa an yundhirahum min sharri ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah jalla wa ala sebelumku kecuali haqqan illa kana haqqan 'alayhi, kecuali ia berkewajiban menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang telah mereka ketahui. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min shay'in yuqarribukum ila al-jannah illa qad bayyan wa ma min shay'in yuqarribukum ila an-nar illa qad bayyan. Tiada suatu kebaikan yang dapat mendekatkan kalian ke syurga Allah melainkan telah aku jelaskan, dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah melainkan telah aku peringatkan. Maka dengan diutus ya beliau sebagai nabi dan rasul Allah jalla wa ala selama 23 tahun, maka terputuslah hujjah dari kita jemaah. Bayyana bihi wa bima anzala alaihi min al-kitab wal hikmah. Nabi sallallahu jalla wa ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an menjelaskan kullama fihi salahul ibad kullu maf'ulun bih dari bayyana. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang Allah turunkan, Allah menjelaskan segala kebutuhan hamba, segala kemaslahatan hamba. Seluruh kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia itu telah diterangkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi sallallahu di dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nazzalna 'alaika dzikra liktibyanan likulli syai', dan sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Dan Allah Jalla wa Ala juga telah menjelaskan dengan ia utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jelaskan segala sesuatu yang dapat menjaga keadaan dunia dan agama mereka yang baik. Yeah. Artinya segala sesuatu yang dapat menegakkan dunia dan agama kita itu telah diterangkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Sampai-sampai disebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an yang diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan seekor burung mengepakkan kedua sayapnya di angkasa melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmu untuk kami dari tentang burung tersebut. Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Nabi telah menjelaskan segala sesuatu. Ya. Bahkan hukum seputar burung saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Mana yang halal dan mana yang haram dari burung-burung yang ada. Juga dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Pernah dikatakan oleh seorang musyrik kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Musyrik ini berkata kepada beliau, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Wahai Salman, apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Sampai-sampai ia mengajarkan kepada kalian khira'ah, tentang buang hajat. Pertanyaan yang diajukan oleh Salman Al-Farisi, oleh musyrik ini kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini untuk memperolok-olok Salman Al-Farisi. Untuk merendahkan Islam. Untuk mengesankan bahwa Islam agama yang ekstrim, agama yang saklek dan seterusnya. Tetapi karena Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tidak pernah merasa rendah, merasa malu dengan nilai-nilai agamanya, dan beliau dan seyogianya seperti itulah setiap muslim dan muslimah justru bangga, bahagia dan pede dengan agamanya. Maka beliau menjawab, "Na'am, iya. Kullu syai'in 'allamana, segala sesuatu telah beliau ajarkan kepada kami. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi ghaytin aw bawlin aw nastanjiya bil yamina aw nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Beliau juga melarang kami cebok menggunakan tangan kanan. Beliau melarang kami beristinjak menggunakan kurang dari 3 batu. Beliau juga melarang kami membersihkan kotoran dengan raji', kotoran hewan atau tulang. Naam, subhanallah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan Allah, telah mengajarkan kita bagaimana cara memakai pakaian, bagaimana cara membukanya, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara duduk, dan bagaimana cara kita tidur yang terbaik buat kesehatan kita. Itu semuanya telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kemudian beliau mengatakan, min al-aqaid as-sahihah wal a'mal al-qawimah wal akhlaq al-fadilah wal adab al-aliyah. Aqidah-aqidah yang benar, amalan-amalan yang lurus, akhlak-akhlak yang mulia dan adab budi pekerti yang tinggi yang merupakan sumber keselamatan dunia dan agama mereka, itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Oleh karenanya para ulama menegaskan tiada akidah yang benar dan lurus kecuali akidah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Kemudian kata Syekh, fataraka ummatahu 'ala al-mahjatil bayda lailuha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik. Maka beliau meninggalkan umat ini di atas mahjah. Di atas mahjah, di atas jalan al-bayda, jalan yang putih, terang benderang. Lailuha ka nahariha. Saking terangnya, malamnya seperti siangnya. Hal aqidah jelas, perihal ibadah jelas, dan halal dan haram pun jelas dan gamblang. La yazighu anha ila halik. Tiada yang melenceng dari jalan yang telah beliau tinggalkan tersebut kecuali orang yang binasa. Kecuali seorang yang binasa. Nah, dan itu telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang sahih, taraktukum 'alal bayda lailaha ka nahariha. La yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Tiada yang melenceng darinya kecuali orang yang binasa. Nah, kecuali seorang yang binasa. Nah, Kemudian kata beliau, fasaru ala dhalika ummatuhu alladhina istajabu lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya yang patuh kepada Allah dan Rasulnya berjalan di atas jalan yang telah beliau tinggalkan. Ini isyarat dari beliau bahwa ciri umat beliau yang patuh kepada Allah dan beliau adalah mereka yang mau berjalan di atas jalan yang telah beliau tinggalkan, di atas akidah yang beliau tinggalkan, di atas tata cara ibadah yang telah beliau tuntun, dan di atas halal dan haram yang telah beliau jelaskan. Ini ciri umat beliau. Makanya aneh jika ada yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan selalu mengaku rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia berakidah dengan akidah yang bertentangan dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara ibadahnya berbeda 180 derajat dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wajib, dia katakan tidak wajib. Nabi mengatakan haram, dia mengatakan tidak mengapa. Di manakah letaknya kecintaan dan kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya? Wahum khiyaratul khalq minas sahabati wa tabi'in walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang benar-benar berjada di atas jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, adalah makhluk terbaik setelah para nabi dan para rasul, yaitu para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Karena tiga generasi ini telah direkomendasi dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya, baik dalam Sahih Bukhari maupun di luar Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka. Ini menerangkan kepada kita bahwa bukti suatu akidah itu akidah yang benar, suatu jalan dalam beragama itu jalan yang lurus, dan suatu prinsip dalam beragama itu sebagai prinsip yang benar apabila mencocoki jalan atau prinsip para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Naam. Oleh karenanya para ulama selalu menegaskan bahwa dakwah, prinsip dan akidah ahli sunnati wal jamaah dalam beragama adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah pembeda antara jalan ahlu sunnati wal jamaah dengan jalan selain mereka. Karena semua orang mengaku mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi yang membuktikan mereka benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah adalah manhajus salaf, para sahabat, jalan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apakah akidah tersebut sesuai dengan akidah para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Apakah tata cara ibadah tersebut sesuai dengan tata cara ibadah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Naam. Faqamu bi syari'atihi. Karena para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka telah menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lebih membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka. Wa tamassaku bi sunnati. Mereka telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lebih berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan mereka. Wa addu 'alaiha bin nawajiz. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban. Dan mereka telah menggigit sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gigi-gigi geraham mereka, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak dan adab. Oleh karenanya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja oleh kalian jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan jangan melakukan bid'ah, faqad kufitum, kalian telah dicukupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau juga mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal ahya la tu'manu alaihimul fitnah. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil figur, mengangkat seseorang atau sebagian orang sebagai figurnya, maka hendaknya dia jadikan orang yang telah mati di atas kebaikan sebagai figurnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in. Jangan sekali-kali dia jadikan orang yang masih hidup sebagai figurnya, karena tiada yang bisa menjamin orang yang masih hidup itu selamat dari penyimpangan. Jamaah dimuliakan Allah, sebaik-baik suri teladan kita dalam berakidah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebaik-baik suri teladan kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan sebaik-baik suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dalam berbudi pekerti adalah mereka, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena mereka lah yang telah benar-benar menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah beliau dan menggigitnya dengan gigi-gigi geraham mereka dalam hal aqidah, ibadah dan akhlak. Sehingga kata Syekh, fasaru humut ta'ifatan alladhina la yazaluna 'ala al-haqqi dhahirin. Maka barang siapa yang berprinsip seperti ini, mereka akan selalu menang, terlihat di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum wala aw khalafahum. Tidak membahayakan mereka banyaknya orang yang merendahkan atau menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Sehingga datang perintah atau perkara Allah Jalla wa Ala, ya, dan mereka masih seperti itu, yaitu datang hari kiamat kaum mukminin dengan datangnya angin, ya, yang selembut sutra atau yang lebih lembut dari sutra dari arah Yaman, yang mematikan setiap mukmin, ya. Setelah itu terjadilah hari kiamat dan tiada yang hidup saat itu kecuali orang-orang yang terburuk di sisi Allah Jalla wa Ala. Ucapan beliau di atas mengisyaratkan kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu terlihat dan menang di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Tidak membahayakan mereka banyaknya orang yang menyelisih dan merendahkan mereka, sampai datang perintah Allah Jalla wa'ala dan mereka masih di atas itu. Ini isyarat dari beliau jamaah dimuliakan Allah, bahwa ta'ifah al-mansurah, sekelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, yang selalu terlihat dan menang di atas kebenaran, itu dikarenakan akidah mereka yang kuat. Aqidah mereka yang kuat, karena mereka berada di atas aqidah mereka, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karenanya ciri at-ta'if al-mansurah adalah aqidah as-sahihah. Nah, penyempurnanya adalah ibadah. Nah, karena aqidah mereka telah sahihah, maka dipastikan ibadah mereka pun sahih, sahihah. Nah, karena jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun fikih seorang benar, fikih salatnya, fikih wudhunya, fikih hajinya, fikih umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi akidahnya rusak. Akidah dia tentang rukun-rukun iman rusak, menyimpang, bertentangan dengan akidah para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dikatakan sesat. Kaum khawarij, ya, pakaian mereka sama dengan pakaian para sahabat Nabi. Ibadah mereka sama, bahkan melebihi ibadahnya para sahabat Nabi. Tetapi mereka dikatakan sebagai anjing-anjing neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib karena kesesatan mereka, akidah mereka yang sesat dan bertentangan dengan akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka berakidah boleh memberontak kepada penguasa yang sah dengan alasan penguasa tersebut zalim. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa nahnu walillahil hamd ala atharihim sa'irun, dan kita dengan memuji Allah Jalla wa'ala dan bagi Allah segala pujian atau pujian yang sempurna, berjalan di atas athar mereka. Dan inilah kewajiban kita, ya. Berbeda dengan ilmu akademik, ya. Seorang yang sudah S2, dia akan berusaha untuk mengeluarkan tulisan-tulisan yang tidak bisa dikeluarkan oleh orang yang baru S1, ya. Demikian pula orang yang sudah mengambil S3, dia akan berusaha mengeluarkan tulisan-tulisan, karangan-karangan yang tidak mampu ditulis atau dikeluarkan oleh orang yang baru bertitel S2. Atau bahkan juga, ya, dia berusaha menulis skripsi, disertasi, ataukah magister, ya, yang belum pernah ditulis seperti itu. Oleh karena ketika di persidangan, dia akan ditanya, apakah sudah ada tulisan yang seperti ini sebelummu? Dia akan berusaha menulis sebuah tulisan, apakah itu skripsi, magister, ya, disertasi, ya, yang belum pernah ada seperti itu. Dalam tulisan, ya, boleh seperti itu. Tapi dalam agama, berakidah, beribadah, berakhlakul karimah, kewajiban kita hanya mengikuti Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kapan kita berakidah dengan akidah yang ya, berbeda dengan akidah as-salaf, maka saat itulah kita sesat. Dan kapan kita melakukan ibadah yang tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itulah kita telah sesat, ya. Bukan sebagai pembawa khazanah Islamiyah. Nah, berbeda dalam urusan dunia. Nah, barakallahu fik. Wa bi siyaratihimul muayyadati bil kitab wa sunnati muhtadun. Kita akan mendapatkan hidayah dengan mengikuti jalan mereka yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena setiap jalan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah pasti sesat. Ya. Tidak akan berada di atas hidayah Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW bersabda, Inni taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima. Sungguh aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya setelahku. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, hadith-hadithku. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubarak fikum. Kemudian Syekh mengatakan, naqulu dhalika tahaddutsan bi ni'matillah 'azza wa jalla. Kita ucapkan ini sebagai bentuk menyampaikan nikmat Allah Jalla wa Ala, bukan sebagai berbangga-bangga, ya, bukan ya, sebagai kesombongan, tetapi sebuah untuk menyampaikan nikmat Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah. Wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min. Dan ini kita sampaikan untuk menjelaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya berada di atas jalan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam berakidah, ibadah dan berakhlakul karimah. Dan hendaknya ia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala apabila dia telah berada di atasnya. Jangan justru malu, jangan justru tidak pede, atau justru kecewa, atau menyesal. Kenapa terlalu cepat, ya, hijrah ke jalan as-salaf? Ini kufur ni'mat. Nah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, mereka bahagia, mereka bangga. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata para ulama tafsir bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya. Di dalam ayat ini yang Allah perintahkan kita berbangga dan bergembira dengannya, dan bahwa itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian pada akhirnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan ucapan beliau, wa nas'alullah ta'ala an yuthabbitana wa ikhwanana al-muslimin bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah wa an yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan kita memohon kepada Allah mengokohkan kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dengan ucapan yang kokoh la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, dasar akidah yang utama di dunia dan di akhirat, dan menganugerahkan kepada kita rahmat darinya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala al-Wahhab, ya, zat pemberi anugerah. Ini isyarat dari Syekh kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa sumber kekokohan dan keselamatan seseorang dari akidah yang menyimpang dan dia tetap istiqamah di atas akidah yang lurus adalah doa. Adalah selalu berdoa kepada Allah untuk dikokohkan di atas akidah yang lurus yang telah ia ketahui, dan diselamatkan dari akidah yang menyimpang. Jangan pernah kita tertipu dengan ilmu kita yang sedikit, ya. Dan jangan pernah kita tertipu dengan amalan kita atau lingkungan kita. Nabi saja, Nabi, Rasul, masih berdoa kepada Allah, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan istri-istri beliau menyampaikan bahwa doa ini adalah doa yang paling sering Nabi SAW bacakan. Dan di awal surat Ali Imran, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan kriteria ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, Allah sebutkan kriteria mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, janganlah engkau selewengkan kami dari jalanmu yang lurus, dari hidayahmu setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Demikianlah mereka orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Kemudian beliau menjelaskan sedikit tentang tulisan yang beliau tulis ini, wa li ahammiyati hadzal mawdhu wa tafarruqi ahwa'il khalqi fihi ahbabtu an aktuba ala sabilil ikhtisar aqidatana. Karena pentingnya pembahasan akidah dan banyaknya perselisihan ra'yu-ra'yu di antara manusia dalam hal akidah, maka aku berkeinginan menulis sebuah tulisan yang ringkas yang kami namakan Aqidatana, untuk menerangkan akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu tentang iman kepada Allah yang benar, iman kepada para malaikat yang benar, iman kepada kitab-kitab yang benar, iman yang benar terhadap para rasul, iman tentang hari akhir, dan iman tentang takdir yang baik atau yang buruknya. Ini kami tulis, kata Syekh, sa'ilallah, sa'ilanillah ta'ala, an yaja'adala dhalika khalisan wajih. Dengan memohon kepada Allah, agar Allah jadikan tulisan ini tulus karena wajahnya. Karena untuk apa kita memiliki banyak tulisan dan karangan, kalau kita tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Seandainya kita dipuji karena karya-karya kita yang cukup banyak dan tebal, tetapi ketika kita menulisnya kita tidak ikhlas, kita ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, justru itu semuanya menjadi malapetaka untuk kita, ya jemaah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami kumpulkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan karena tidak ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas karena wajahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara manusia, tiga golongan manusia yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka adalah para ulama yang tidak ikhlas dalam belajar mengajarkan ilmu agama. Bahkan sebagian ulama dahulu ada yang tidak punya tulisan, tidak dikenal dia memiliki tulisan, tidak dikenal punya kitab dan karangan, seperti Imam A'mash dan ulama-ulama hadis yang lainnya, tetapi nama mereka harum, nama mereka populer, nama mereka masyhur di kalangan kaum muslimin dan terkhusus di kalangan para penuntut ilmu agama sampai hari ini. Kenapa? Karena keikhlasan mereka di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Bahkan sebagian mereka yang tidak punya karangan, tidak punya karya, tetapi telah melahirkan banyak ulama, banyak para penuntut ilmu agama. Nah, guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala, Sampai wafatnya beliau belum mengeluarkan karya, walaupun dalam rumah didapatkan banyak karya yang telah beliau tulis dengan tangannya, tapi beliau belum mau, belum rela untuk dicetak, ya, karena ketawaduan beliau atau pertimbangan yang lainnya. Tetapi walaupun beliau wafat dan karya-karya beliau tidak tercetak, ya, belum ada, masya Allah, ilmu yang telah didapatkan dari beliau oleh murid-muridnya itu luar biasa, luar biasa manfaatnya. Maka yang penting itu adalah menjaga keikhlasan. Selama kita ikhlas dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama, baik dengan berkarya tulisan, menulis tulisan-tulisan kitab-kitab, ataukah dengan penyampaian ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak kaum muslimin, itu semuanya adalah karya. Semua itu adalah pintu menuju surga apabila kita ikhlas melakukannya. Oleh karena Syekh menyatakan, kita memohon, saya memohon kepada Allah agar Allah jadikan tulisanku ini murni karenanya, mengharapkan wajah muwafiqan limardhati, dan sesuai dengan keridhaan Allah Jalla wa'ala, nafi'an li'ibadi, dan bermanfaat untuk para hambanya. Ini muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka setelahnya insyaAllah kita akan masuk ke dalam matan kitab Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum kita tutup majelis hari ini, kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Yang pertama, Afwan izin bertanya, kita tahu bahwa hukum rokok itu tidak boleh. Bagaimana hukumnya jika kita mendirikan usaha warkop atau kafe? Kita tidak menjual rokok, tetapi pengunjung datang dengan membawa rokoknya. Apakah kita berdosa karena menyediakan tempat untuk mereka merokok? Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fik. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Dari antara al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, selain dengan tangan yang itu hanya mampu dilakukan oleh para penguasa atau orang tua kepada anaknya, jika dia tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan, kalau dia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Jadi antara solusi untuk hal ini adalah dia berikan peringatan-peringatan, ya, nasihat-nasihat dengan poster atau tulisan-tulisan di dalam warungnya. Dan yang kedua, saya mendapatkan dari beberapa para ulama, jika saya enggak salah ingat, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, ya, jika saya tidak salah ingat, beliau ketika menyebutkan cara kita menyikapi orang lain dalam melakukan suatu pelanggaran agama, tetapi ia tidak menganggap itu sebuah pelanggaran agama, agar kita bersikap luas. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang merokok, mereka tidak meyakini rokok itu haram. Tidak sedikit, ya, walaupun banyak juga yang tahu itu haram. Maka kita tidak bisa memaksa mereka untuk meninggalkannya, karena mereka belum meyakini, ya, atau menganggap itu halal, karena syubhat-syubhat ini dilontarkan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wala ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abu Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang melakukan bid'ah dari sisi amalan bisa mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah? Ya akhi barakallahu fik. Ini pertanyaan yang umum, ya, pertanyaan yang umum. Apabila dijawab maka dikhawatirkan akan salah penerapannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan diri saya pribadi sebagai talibul ilm yang masih sangat dangkal ilmu, dan antum barakallahu fik, dengan ucapan sebagian ulama salaf, ikhrajun nas anis sunnah syadid, ya, mengeluarkan manusia dari sunnah Nabi itu sangatlah berat. Yang ketiga, seandainya kita melihat seseorang, apakah itu yang dinisbatkan kepada ilmu sebagai da'i, ya, atau talibul ilm, melakukan suatu amalan yang bidah, kewajiban kita yang pertama adalah tasabbut, cross check, benarkah berita tersebut, benarkah dia telah melakukannya, benarkah dia telah mengucapkannya. Karena kita tidak tahu, di zaman media ini kita terkadang sampai-sampai tidak bisa memastikan, bahkan tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana yang tidak hoax. Cross check terlebih dahulu. Kalau memang kita telah memastikan bahwa benar hal itu ia lakukan, maka kewajiban kita adalah mendatanginya, ya, dan diskusi. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap itu bid'ah, kata Syekh Utsaimin dalam kitabul ilm, dengan bahasa yang lebih umum, melanggar agama Allah, rupanya Tidak. Melanggar agama Allah. Tetapi karena kekurangan ilmu kita, kita menganggapnya sebagai perbuatan yang bid'ah. Dan seandainya benar saudara kita tersebut melakukan pelanggaran agama Allah, ini antaranya adalah bid'ah, maka kewajiban kita adalah menasihatinya empat mata. Karena sebagian mereka ada yang jatuh ke dalam bid'ah karena kelemahan iman, bukan karena membela bid'ah tersebut. Sebagian mereka karena faktor ekonomi. Ia disebutkan ada salah satu dari ulama di masa Imam Ahmad yang dia kokoh di atas sunnah dan termasuk dari ulama yang kokoh menyuarakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, sehingga diboikot oleh penguasa di masa itu sampai miskin. Yang tadinya mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya, tidak lagi diberikan, sehingga ia harus membaca Al-Quran di atas kuburan, ya, kuburan. Ketika seorang melihatnya, maka orang tersebut datang kepada Imam Ahmad mengadu. Affan bin Muslim, aku melihat fulan Affan bin Muslim baca Al-Quran di atas kuburan wahai Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad menyatakan, diam kamu, biar aku yang menasihatinya, karena sungguh dia orang yang kokoh di atas fitnah, di atas mihnah, ujian. Ma'mun yang menguji para ulama untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Demikian contoh yang dicontohkan oleh para ulama salaf kepada kita. Adapun apakah suatu amalan itu, amalan bid'ah itu bisa mengeluarkan seorang langsung dari sunnah, ini ucapan yang umum ya jemaah. Ini ucapan yang umum. Nah, ya, terkadang ada suatu amalan yang bid'ah, bila seorang melakukannya, dia dikeluarkan dari sunnah apabila syarat-syarat mengeluarkannya telah sempurna dan penghalang-penghalangnya telah tertiada. Ya, karena amalan tersebut adalah amalan yang sangat fundamental dan prinsipil. Dan terkadang ada beberapa amalan yang bidah, jika seorang melakukannya, ia tidak dikeluarkan dari sunnah, ya, tetapi dikatakan dia telah melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah. Nah, ini kaidah secara umum, tetapi untuk menerapkannya pada individu manusia, kita sebagai talib ilmu untuk berhati-hati dan menyerahkannya kepada para ulama. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan berikutnya. Ibu saya meninggal bulan Agustus lalu. Ayah masih hidup. Anak-anaknya pernah meminjam uang kepada ibu dengan perjanjian membayar jika ada uang. Jika ibu kami niatnya sebetulnya ingin membantu anak-anaknya, bagaimana tahu? Bagaimana antum tahu niat ibu membantu anak-anaknya? Selama ini kami mencicil ke beliau jika ada uang. Saat ini beliau meninggal, bagaimana status utang kami tersebut Ustaz? Uang kami pinjam itu adalah uang pribadi dari penghasilan ibu sendiri, tidak bercampur dengan uang dari ayah kami. Wajib dikembalikan. Ya. Kemudian uang tersebut menjadi warisan untuk ahli waris. Ya, untuk ahli waris. Si suami dapat 1/4 dari harta pribadi ibu yang ia tinggalkan. Nah, selain itu anak-anak yang laki-laki mendapatkan 2 bagian. Ya, dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami ketahui. Nah, karena utang tetap utang. Nah, walaupun pemilik utang tersebut telah meninggal dunia, maka utang tersebut menjadi harta warisan. Dan di antara yang mendapatkan bagian dari uang tersebut adalah Anda sebagai anaknya yang merupakan ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Ibu memiliki sedikit peninggalan uang tunai dan emas. Ini juga simpanan ibu dari penghasilannya sendiri. Kami ingin itu disimpan oleh ayah saja, karena ayah masih hidup. Tapi ayah saya berkeras itu harus diberikan langsung kepada kami dan ayah sesuai bagian masing-masing. Bagaimana cara pembagiannya Ustaz? Kami 4 bersaudara dan perempuan dan 1 laki-laki. Apabila si ibu tidak meninggalkan 2 orang tuanya, maka si ayah mendapatkan 1/4. Walakum. Allah Jalla wa'ala berfirman, di dalam surat An-Nisa, walakum nisfu ma tarak walakum nisfu ma tarak dalam surat An-Nisa, Allah musta'an.